Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kenikmatan yang sangat besar berada di atas iman, berada di atas Islam, dan berada di atas manhaj yang hak. Ini merupakan suatu kenikmatan yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, agama ini sempurna dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan segalanya, bahkan menjelaskan sesuatu yang belum terjadi dan sesuatu yang akan terjadi, menjelaskan urusan dunia dan juga urusan akhirat. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat yang sangat besar tersebut sehingga kita bisa berjalan di atas muka bumi ini dengan penerangan ilmu, dengan penerangan hidayah, petunjuk yang menghantarkan kita kepada keridhaan Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana yang diketahui bersama bahwa insya Allah kita akan membahas yaitu tema upaya salaful ummah ketika umat terpecah. Ketahuilah para jemaah rahmati Allah, yang namanya bersama, bersatu, al-ijtima' merupakan sebuah kewajiban. Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Memang di dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW telah menjelaskan tentang adanya iftiraqul ummah. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal kitabain افترقوا في دينهم على 72 ملة. وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. Ini di antara redaksi hadis dan banyak redaksi yang lain yang semakna. Apa kata beliau? Sesungguhnya ahlul kitabain, yaitu ahlul kitab, dua ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Dalam redaksi yang lain, iftaraqatil yahud ala ihdah wa sab'ina firqah, iftaraqatil nasara ala sintain wa sab'ina firqah. Yahudi pecah menjadi 71, ya, Nasara pecah menjadi 72. Di sini redaksi ini mengatakan sesungguhnya dua ahli kitab mereka terpecah. Terpecahnya apa? Dalam urusan agama mereka menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, semuanya berada di dalam neraka kecuali satu. Yaitu siapa? Wahyal jamaah. Dalam reaksi yang lain, para sahabat bertanya, mahyal jamaah? Dijawablah Nabi, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu ma ana alaihi, apa saja. Berarti di sini urusan akidah, urusan ibadah, urusan manhaj, urusan akhlak, urusan muamalah, ma ana alaihi al-yawm, apa saja yang aku dan sahabatku berada di atasnya hari ini. Semua orang berebut tentang al-jamaah. Namun Nabi menyampaikan al-jamaah adalah cara beragama, cara dalam memahami agama ini. Yang dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika menjelaskan apa itu al-jamaah, beliau katakan adalah al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang namanya al-jamaah adalah kesesuaian dengan kebenaran meskipun hanya sendirian. Sesuai dengan kebenaran meskipun hanya sendirian. Itu al-jamaah. Maka di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita perlu untuk memahami apa itu al-jamaah. Ukurannya adalah kebenaran. Meskipun badannya bersatu, kalau bersatu di atas kebatilan, maka tidak disebut sebagai al-jamaah. Namun apabila badannya berpencar alias berpisah alias berpecah, meskipun manhajnya sama, akidahnya sama, disebutkan oleh Saleh al-Syekh bahwa itu merupakan apa? Merupakan sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, pada kesempatan ini saya akan bawakan ulasan yang disampaikan oleh Al-Syekh Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh dalam rekaman beliau yang sudah dibikin menjadi tulisan, yaitu Ad-Dawabit Asy-Syar'iyyah li mauqifil muslim fil fitan. Ad-dawabit asy-syar'iyyah li mauqifil muslim fil fitan, yaitu batasan-batasan syar'i bagi seorang muslim dalam menghadapi yang namanya fitnah, ya. Kemudian juga ada kitab yang ditulis oleh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan yang diberi takdim oleh Saleh Fauzan Al-Fauzan dan juga Syekh Abdullah bin Ali Ar-Rukban. ma'alim fi awqatil fitan wan nawazil. Petunjuk, petunjuk dalam menghadapi zaman yang penuh dengan fitnah dan perkara-perkara yang baru. Ini adalah merupakan upaya salaful ummah tatkala umat terpecah. Apa yang harus dilakukan? Memang para jemaah rahmati Allah, merupakan suatu kewajiban bahwa umat itu harus bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ihwana. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. In kuntum a'da'an, ketika kalian dulu saling bermusuhan, kemudian Allah Ta'ala menyatukan kalian dan menjadikan kalian bersaudara. Namun yang namanya manusia memang memiliki kecenderungan untuk berselisih, baik berselisih dalam masalah akidah, dalam masalah agama, atau berselisih dalam urusan dunia. Maka perselisihan dalam masalah agama ini para jemaah, terutama dalam masalah akidah, di sini ada ancaman dan di sini ada celaan. Adapun perselisihan perbedaan dalam masalah fikih sudah berlalu bagi kita. Kita lihat bagaimana Al-Imam Abu Hanifah, di mana Abu Hanifah punya murid Abu Yusuf, ya. Dan Imam Malik berguru kepada muridnya Abu Hanifah. Imam Ahmad, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Dan Imam Ahmad muridnya Imam Asy-Syafi'i. Tapi mereka berbeda mazhab, namun akidahnya tidak berbeda. Akidahnya tidak berbeda, ya. Namun pemikiran-pemikiran tentang akidah, tentang manhaj, seperti akidahnya Khawarij yang mengkafirkan orang Islam, tentu ini merupakan perselisihan yang dicela. Akidahnya Murji'ah yang mengatakan tidak ada bedanya iman satu dengan yang lainnya, sehingga imannya iblis dengan kita gak ada bedanya, imannya Abu Bakar dengan kita gak ada bedanya, iman tidak menambah, amal tidak menambah iman. Tentu perbedaan semacam ini perbedaan yang tercela. Nah, bagaimana para jemaah upaya salafus soleh dalam menghadapi perpecahan umat ini? Kita lihat di dalam Sahih Al-Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari ketika beliau menulis tentang Kitabul Fitan, Kitabul Fitnah, Kitabul Fitan, beliau bawakan firman Allah dalam surat Al-Anfal pada ayat yang ke-25, ya. Di mana Allah Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna allaha syadidul iqab. Allah Ta'ala berfirman, takutlah kalian kepada fitnah yang tidak akan menimpa akibat fitnah tersebut kepada orang yang berbuat dolim saja, namun juga bisa menimpa kepada yang lain. Ketahuilah bahwa Allah, wa'lamu anna allaha syadidul iqab, bahwa Allah sangat keras siksanya. Nah, di sini menunjukkan apa? Di akhir ayat ini mengatakan ketahui ayat adab Allah sangat keras. Di sini merupakan ancaman bagi orang yang menimbulkan fitnah. Lantas apa itu fitnah? Apa ta'riful fitnah? Mahiyal fitnah? Definisinya apa? Definisinya para jemaah disebutkan oleh Al-Alusi ya, dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani ketika menjelaskan fitnah ini ya, di antaranya kata beliau al-mudahanatu fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Mudahanah, mudahanah itu adalah sikap menukar agama untuk kepentingan dunia. Itu mudahanah, yaitu sikap baik dengan mengorbankan nilai-nilai agama. Itu namanya mudahanah. Ya, yaitu apa? Mudahanah dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ini definisi atau diantara definisi fitnah yang pertama. Yang kedua kata beliau, definisi fitnah adalah at-tafarruq wal ikhtilaf, ya, perpecahan dan perselisihan. Perpecahan dan perselisihan. Yang ketiga adalah tarkul ingkar alal bid'ah idza dhaharat, meninggalkan ingkar, pengingkaran terhadap perbuatan bid'ah ketika muncul. Ya. Oleh karena itu makna tersebut kata beliau walikulli ma'nan bihasabi ma yaqtadihil hal. Makna, maka masing-masing makna sesuai dengan kondisinya. Ketika kita berada zaman yang penuh dengan apa? Dengan tafarruq wal ikhtilaf, maka makna fitnah tadi adalah at-tafarruq wal ikhtilaf, perpecahan dan perselisihan. Jadi para jamaah sekalian, yang namanya perpecahan itu, yang namanya fitnah, tidak berakibat kepada orang yang berbuat dolim saja, tapi juga menimbulkan akibat kepada orang yang lain. Itu fitnah. Ya. Kita lihat pasukan Abrahah yang akan menghancurkan Ka'bah ketika di tengah-tengah perjalanan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Ya. Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaghzu jaisunil Ka'bah. Fa idza kanu bi baydaa min al-ardi, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Qala, "Qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Faqala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'athuna 'ala niyatihim. Muttafaqun 'alaihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada pasukan gajah yang akan menyerang Ka'bah. Ketika mereka berada di satu tanah lapang, Allah Subhanahu wa taala menghapus semuanya, memusnahkan semuanya dari awal sampai akhir. Kemudian Aisyah berkata, aku berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa dimusnahkan dan dihancurkan semuanya dari pertama sampai terakhir, sementara yang ada di rombongan itu ada yang hanya berjualan dan ada orang yang tidak bermaksud untuk menghancurkan Ka'bah?" Apa kata Nabi? Semuanya akan dimusnahkan dan akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Hadis ya, muttafaqun alaih, dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Perhatikan ikhwan. Ini adalah pelajaran besar yang bisa kita ambil dari hadis tersebut, bahwa meskipun orang tersebut tidak melakukan suatu tindakan yang batil, yang salah, karena dia berada di tengah-tengah orang-orang yang melakukan perbuatan yang salah, maka dia juga terkena getahnya, terkena akibatnya. Saudara, ya, berada di tengah-tengah orang yang sedang pesta narkoba, ada operasi, diambil semuanya, saya gak ikut pak, diambil semuanya, diperiksa, kalau perlu digebuk dulu, setelah itu gak terbukti baru dilepas. Begitu pula ada seorang anak, ya, terkena kasus narkoba misalkan, bapaknya kena. Anak siapa? Anaknya Fulan. Anaknya siapa? Adiknya siapa? Adik Fulan, kakaknya Fulan, menantunya Fulan, mertuanya Fulan, semua kena. Itulah fitnah. Ya. Oleh karena itu para jemaah, lebih-lebih fitnah dalam masalah umat ini. Ketika umat terpecah, ya, maka akibatnya juga akan besar. Sehingga janganlah kita menjadi sumber fitnah. Karena Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Inna minan nasi mafatihalil khair wa maghaliqalish syarr. Wa inna minan nasi maghaliqalil khair mafatihalil syarr." Sesungguhnya ada sebagian manusia, dia itu menjadi apa? Menjadi kunci pembuka dari kebaikan dan menjadi kunci penutup dari keburukan. Begitu juga sebagian manusia, ada yang menjadi kunci dari apa? Dari pembuka keburukan dan menjadi kunci dari penutup kebaikan. Tinggal kita mau milih yang mana? Kunci pembuka kebaikan atau kunci penutup kebaikan? Kunci pembuka keburukan atau kunci penutup keburukan? Ya. Maka berbahagialah orang-orang yang menjadi kunci penutup keburukan dan kunci pembuka kebaikan para jemaah. Karena dia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang sangat besar, ya. Karunia yang sangat besar. Karena apa? Karena kalau kita menjadi kunci pembuka kebaikan, Masya Allah, seperti Nabi bersabda, "Man dalla ala huda falahul ajr mithlu ujuri man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika minhu syai'a." Barang siapa yang memberikan petunjuk kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana yang dilakukan oleh orang tersebut. Nah, lantas apa para jemaah yang dirahmati Allah, ya, upaya di dalam menghadapi fitnah tersebut, ya. Ada disebutkan dawabit. Dawabit itu terkadang dimaknai dengan kaidah, tapi dawabit ini lebih spesifik, ya. Kalau kaidah lebih umum, ya. Apa langkah pertama, upaya pertama? Kaidah yang pertama, apa kata beliau? Annahu idza dhaharatil fitan aw taghayyaratil ahwal fa 'alayka birrifqi wat-ta'anni wal hilmi wa la tata'ajjal. Apa kata beliau yang pertama? Apabila, ya, jika, ya, jika telah muncul fitnah, jika telah muncul fitnah atau keadaan berubah, atau keadaan berubah, maka wajib engkau menghadapinya dengan kelembutan dan dengan pelan-pelan, dengan kesabaran dan jangan terburu-buru. Dengan kesabaran dan jangan terburu-buru. Lihat kaidah yang sangat indah. Ya. Jika muncul fitnah. Fitnah itu apa tadi? Perselisihan, ya, perpecahan, ya. Apa fitnah tadi artinya? Yang bisa jawab Sebagaimana tadi Al-Imam Al-Alusi mengatakan beberapa arti fitnah. Siapa yang bisa jawab? Ya, bisa pilih di sini. Ya, ada hadiah, silakan Pak ya. Kenapa? Saya enggak nyebutkan tadi cinta dunia, Pak. Yang tadi fitnah, arti fitnah, ya. Sikap mudahana terhadap bentar Pak ya, ya. Iya. Iya. Iya, kurang sedikit ya. Tapi enggak apa-apa. Saya orang baik kok. Antum dapat ini. Maju sini dulu. Ya. Jadi fitnah tadi apa? Al-mudahanah fil amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sikap mudahanah, yaitu sikap mudahanah itu apa? Mudahanah adalah barakallahu fiik. Bersikap baik dengan mengorbankan nilai agama. Jadi dia mudahanah sehingga apa? Tidak mengajak amar ma'ruf, tidak mengingkari kemungkaran. Itu mudahanah. Ya. Itu juga termasuk fitnah. Kemudian juga di sini perselisihan dan perpecahan, itu juga fitnah. Ya. Kemudian tidak mengingkari adanya perbuatan bid'ah yang sudah muncul, itu juga termasuk fitnah. Ya. Jadi perselisihan dan tafarruq. Nah, coba perhatikan kita di sini, ikhwan. Kaidah yang pertama, ya. Kata beliau, Syaikh Al-Syekh, ya, Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh. Beliau termasuk kibar ulama. Jika muncul fitnah atau berubah keadaan, maka wajib bagimu untuk menghadapi dengan kelembutan, pelan-pelan, dengan sabar, dan jangan terburu-buru. Antum habis ini pulang ke rumah, tahu-tahu vas bunga antum yang antum senangi, ya, biasanya ibu-ibu yang suka vas bunga ini, berada di atas meja, tahu-tahu berada di atas kloset, ya, langsung marah-marah. Semua ada orang yang ada, yang ada di rumah dimarahi semua, ya, langsung dimarahi karena dia vas bunga kesayangannya kok ada di atas kloset. Ternyata apa? Ya, di bawah vas bunga tersebut sudah penuh dengan kotoran kucing, karena kucing, ya, tadi buang kotoran di mejanya sehingga ada yang pindahkan. Tapi kita sudah marah duluan, kita sudah berantem duluan, orang sudah ditapok, orang sudah dimarahi duluan. Ya, oleh karena itu apa? Ketika kita menghadapi fitnah, ketika kita menghadapi perpecahan, perselisihan, ya, apa saja bentuk fitnah tersebut dan adanya keadaan yang berubah, fa'alaika birrifqi, hadapi dengan kelembutan. Maka narifku ala syai' illa zanah wala yanzi'u an syai'in illa syanah. Tidaklah kelemah lembutan berada pada sesuatu kecuali akan menjadi perhiasan, dan tidaklah kelembutan tercabut dari sesuatu kecuali akan menjadi aib. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Dengan rahmat Allah engkau lembut kepada mereka, seandainya engkau keras maka mereka akan lari darimu. Perhatikan jemaah sekalian, ya. Maka kita kalau ada apa-apa jangan gusar. Orang bilang low profile, ya, orang Madura bilang low profile high product. Low profile high product. Kita tenang saja. Karena ketenangan itu apa? Sudah merupakan modal besar dalam menyelesaikan masalah. Beda istri, antum tiba-tiba apa? Lihat HP istri, ya, atau istri pada suami, ya, aku sayang sama kamu. Ini siapa ini? Udah dibanting-banting HP-nya sama istri misalkan. Ternyata apa? Ada orang pinjam HP SMS sama istrinya. Bisa jadi. Cuman si istri lihat, ini HP suamiku. Kok bilang aku sayang sama kamu, sementara aku gak pernah dapat SMS seperti itu dari dia. Langsung dibanting, plak, HP udah pecah, isi suaminya tahu, juga apa kepalanya jadi sasaran misalkan. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata apa? Setelah diperiksa, tidak seperti itu. Oleh karena itu, kita itu ada tabayyun, ada tasabbut. Ya. Idza ja'aka fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya. Antusibu qauman bijahalatin. Ya. Sehingga engkau tidak menimpakan suatu kebodohan kepada suatu kaum, ya. Kemudian kalian menyesal setelah itu. Ya. Ini para jemaah. Yang pertama adalah ketika kita melihat adanya perubahan, ketika kita melihat adanya fitnah, para ulama menyarankan agar menghadapinya dengan kelembutan, ya, pelan-pelan, sabar, jangan buru-buru. Karena apa? Al-ajalatu minasyaiton. Terburu-buru itu termasuk bagian dari syaiton, ya. Kemudian ikhwan yang kedua adalah kata beliau, annahu idza barazatil fitan wa taghayyaratil ahwal fala tahkum ala syai'in min tilkal fitan aw min taghayyiril hal illa ba'da tasawwurih. Apabila muncul fitnah atau keadaan berubah, janganlah engkau, ya, menghukumi terhadap sesuatu dari fitnah tersebut atau keadaan yang berubah tadi kecuali setelah jelas gambarannya. Kecuali setelah jelas gambarannya, ya. Saya ulang, apabila muncul fitnah atau keadaan berubah, janganlah engkau menghukumi, ya, sesuatu dari fitnah tersebut, ya, janganlah engkau menghukumi sesuatu dari fitnah tersebut atau dari keadaan yang berubah tersebut kecuali setelah jelas dan paham. Setelah jelas dan paham. Kenapa para jemaah? Ada kaidah mengatakan al-hukmu ala syai far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu sebenarnya termasuk bagian dari gambaran dia. Ya. Gambaran dia. Jadi kalau antum contoh vas bunga tadi kok ternyata ada di toilet, lihat dulu ada apa, ditanya, kenapa ini kok begini? Ya, ditanya. Saya selalu memberikan contoh ketika orang yang mau meninggal minta kepada anaknya berwasiat agar dibakar badannya, kemudian debu yang hancur tadi suruh buang di tempat yang tanah tandus supaya tersingkir oleh angin. Allah Subhanahu wa Taala bernanya pada dia, ya. Dia memiliki keyakinan supaya apa? Allah tidak bisa menyiksa dia, tidak bisa mengadab dia. Dan Allah bertanya, padahal Allah tahu kalau dia punya keyakinan seperti itu, keyakinan yang batil, bahwa Allah tidak mampu menyiksa dia karena sudah hancur. Tapi Allah bertanya, kenapa engkau melakukan itu? Padahal Allah tahu. Apalagi kita yang belum tahu, tentu kita bertanya. Kalau kita terjadi sesuatu, ada apa ini? Kepada istri, kenapa? Tidak langsung kita main ini, tidak langsung main menghukumi sesuatu, menyikapi sesuatu. Harus bertanya, harus tabayun, harus jelas. Karena apa? Karena ketika kita telah menghukumi, oh berarti ini begini, itu bagian dari tasawur atau gambaran pemahaman kita terhadap perkara itu. Dan tentu resikonya kalau kita salah dimintai pertanggung jawab. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Jangan kau bicara sesuatu atau menyikapi sesuatu yang tidak ngerti ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, akal semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Ya, jadi kaidah pertama tadi harus lembut, sabar, pelan-pelan, jangan buru-buru. Yang kedua adalah apa? Haruslah kita paham. Ya. Paham dan mengerti terhadap keadaan yang berubah tadi. Kemudian para jemaah, yang ketiga adalah Yang ketiga, an yalzamal muslim al-insaf wal adl fi amrihi kulli. Hendaknya seorang muslim berlaku dan bersikap adil dalam segala urusannya, ya. Bersikap adil dalam segala urusannya. Tadi lembut yang pertama, lembut, sabar, pelan-pelan, jangan buru-buru kalau ada apa saja. Yang kedua, dipahami dengan baik. Dipahami dengan baik. Setelah dipahami dengan baik, yang ketiga harus adil. Harus adil dalam mensikapi, ya. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian berkata, hendaklah kalian berlaku adil meskipun terhadap kerabat dekatnya. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Al-Maidah ayat 8, Allah berfirman, ya, janganlah membuat, ya, kalian berbuat dosa, ya, tentang apa? Tentang kebencian kepada satu kaum, ya, untuk engkau berlaku tidak adil. Adillah, karena itu merupakan sesuatu yang lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, ini, ya, harus adil. Kita yang pertama, kalau kita tidak hati-hati, langsung kita mensikapi dengan keras dengan kasar, ternyata setelah kita keras dan kasar juga jatuh korban. Ternyata apa? Oh, ternyata apa? Salahnya bukan seperti yang kita nilai, bukan seperti yang kita lihat. Ternyata apa? Vas bunga tadi yang dari toilet dipindah karena ada tai kucingnya. Ya, benar saja. Ya. Yang kedua, kalau kita tidak bisa memahami dengan baik, maka kita apa? Ternyata yang salah si A. Ya. Si B ini enggak salah. Atau si B cuma disuruh, dia salah, tapi aktor intelektualnya si A lah, gini para jemaah. Ya, kalau kita salah dalam memahami suatu persoalan. Yang ketiga apa tadi? Kita harus adil. Setelah kita jelas persoalannya, kita harus adil. Ya, kita harus adil. Kemudian yang keempat adalah apa? Hendaklah kita berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu hendaklah kita bersatu. Sebagaimana Allah berfirman, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Hendaklah kita, yang keempat, hendak kita berpegang kepada tali Allah. Ya, Nabi bersabda, alaikum bil jama'ah wa iyyakum bil furqah. Wajib kalian bersatu dan apa, janganlah kalian berpecah belah. Nah, beliau menyampaikan yang namanya bersatu itu masalah akidah dan juga masalah badan. Ya, meskipun akidahnya sama, kalau badannya tidak bersatu, jadi apa? Jadi nikmah, bukan nikmah. Jadi nikmah, jadi sebuah kesengsaraan. Oleh karena itu para jemaah, hendaklah kita saling apa? Saling bisa memberi tausiah satu dengan yang lainnya. Kemudian perkara yang kelima, adalah labudda lil muslim an yazinaha bil mizan asy-syar'i as-sahih, mizan ahli sunnati wal jamaah, alladhi man wazana bihi fa in wazanahu sayakunu qistan ghairu mushafin fi mizanihi. Hendaklah seorang muslim, ya, selalu menimbang segala sesuatu dengan timbangan ahlu sunnah wal jamaah. Dengan timbangan ahlu sunnah wal jamaah. Ketika melihat bendera atau melihat para penyeru, apa ajakannya? Maka timbangan ahlu sunnah wal jamaah harus dipegang. Apa timbangan ahlu jamaah? Satu adalah apa? Timbangannya adalah iman dan kufur. Orang ini mengajak kepada keimanan atau kepada kufur. Kalau memang mengajak kepada kufur, maka kita tidak perlu kita lihat. ya. Tapi kalau kita melihat kepada keimanan, mengajak kepada keimanan, lihat lagi apakah dia mengajak untuk menegakkan tauhid. Kalau tidak, ya kita tidak akan mengikutinya. Kalau dia menegakkan tauhid, maka kita akan mengikutinya. Yang kedua, kita lihat dia menegakkan sunnah Nabi apa tidak. Karena menegakkan tauhid termasuk bagian apa? Bagian dari upaya konsekuensi syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Menegakkan sunnah merupakan upaya dari apa? Syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang kelima, yang kelima, ya. Kemudian yang keenam para jemaah, wa falaisa kullu maqalin yabdu laka hasanan tudhhiruhu wa laisa kullu fi'lin yabdu laka hasanan taf'aluhu li'anna al-fitnah qawluka fiha yatarattab 'alayhi asya' wa li'anna al-fitnah 'amaluka fiha yatarattab 'alayhi asya'. Kata beliau, tidak semua perkataan yang muncul dan baik menurutmu kemudian engkau ucapkan, dan tidak semua perbuatan yang menurutmu baik dalam kondisi fitnah kamu lakukan. Jadi kondisi fitnah, tidak semua ucapan yang benar kemudian disampaikan, bisa jadi harus disimpan. Dan para sahabat ya banyak menyimpan hadis-hadis yang terkait dengan fitnah ini. Terkait dengan fitnah disimpan, enggak perlu disampaikan dahulu. Oleh karena itu, tidak semua berita harus disampaikan. Nah, ini kaidah penting para jemaah ya di dalam kita memahami satu persoalan. Yang ketujuh adalah annallaha amara bimuwalatil mu'minin wa khassatil ulama. Allah menyuruh agar kita berwala kepada orang-orang yang beriman ya, terutama kepada para ulama. Berwala. Berwala itu apa? Itu berwala ya. Wala itu maknanya adalah menjadikan sebagai teman, menjadikan sebagai kawan, menjadikan sebagai teman akrab ya, menjadikan sebagai apa namanya? Kekasih ya kepada orang yang beriman. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya para jemaah rahmati Allah ya, apa saja yang harus dilakukan ketika kita menghadapi fitnah. Ini penting ya untuk diperhatikan. Petunjuk yang pertama adalah luzumud du'a ya. Sebelum saya lanjutkan, saya lemparkan pertanyaan lagi. Di sini ada beberapa hadiah, nanti antum bisa milih. Coba sebutkan, tadi ada 7 kaidah ya yang sudah saya sampaikan. Sebutkan dengan urut secara singkat. Silakan, siapa yang mau nyebutkan? Ya kalau yang tidur enggak bisa. Ya. Tapi tetap dapat pahala meskipun dari awal mengheningkan cipta. Ya, silakan. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Iya. Iya. Ahsan, ya Ahsan, Ahsan ta. Tepat lagi. Silakan sini. Antum mau ngambil 2 mau ambil 3 enggak apa-apa, silakan. Antum pilih. Silakan. Ya. Terserah antum 1 atau 2 enggak apa-apa. Karena antum sudah jawab yang lengkap. Iya. 2 saja jangan 3. Ya, barakallahu fiik. Ya. Ya, baiklah para jemaah. Ya. Selanjutnya, apa petunjuk Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kalau disebut dengan Salaful Ummah ya, dalam kitab Ahlu Sunnah Aqidatu Ahli Sunnah wal Jama'ah Mafhumuha wa khasaisuha wa khasais ahliha oleh Syekh Ibrahim Al-Hamad yang dikasih mukadimah oleh Syekh bin Baz. Istilah yang dipakai oleh ulama Ahlu Sunnah wal Jama'ah yang pertama, yang kedua Ahlu Sunnah saja, kadang juga Ahlul Jama'ah atau juga Ahlul Asar atau juga Ahlul Hadis atau At-Ta'ifa Al-Mansurah atau Al-Firqatun Najiyah atau juga As-Salafus Soleh atau Salaful Ummah. Maka ini semua istilah-istilah yang berbeda namun maknanya satu. Maka ulama Ahlus Sunnah Salaful Ummah, Salafus Soleh ya, memberikan petunjuk ketika kita menghadapi perselisihan umat. Upaya yang pertama harus dilakukan, tadi kaidahnya. Sekarang apa harus dilakukan? Luzumud du'a, senantiasa berdoa kepada Allah ya. Berdoa untuk apa? Untuk minta hidayah, petunjuk mana yang hak, mana yang batil. Karena Nabi juga berdoa dengan doa Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil Fatiras samawati wal ard Alimal ghaibi was syahadah Anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun Ihdini limakhtulifa fihi minal haq biidznik Innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim ya. Nabi SAW bersabda, hadis ini sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ketika salat malam, beliau berdoa, Allahumma Rabb Jibril, ya Allah, Tuhannya Jibril, Rabbnya Jibril dan Mikail dan Israfil, Fatiras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi, Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Anta tahkumu baina ibadik, engkau lah yang menghukumi di antara hamba-hambamu. Fima kanu fihi yakhtalifun, terhadap apa yang telah mereka perselisihkan. Ihdini limakhtulifa fih, berikan petunjuk kepadaku terhadap yang diperselisihkan, yaitu petunjuk minal haq, mana yang hak. Dengan izinmu, sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada orang yang kau kehendaki kepada jalan yang lurus, ke jalan yang lurus. Nah, jadi kita apa? Kita berdoa untuk apa? Untuk diberikan petunjuk mana yang hak. Ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa dahulu umat itu bersatu, kana nasu ummatan wahidah. Fa ba'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat baghyan bainahum fahadallahu alladhina amaru limakhtalafu fihi minal haqq bi'idznih wallahu yahdi man yasha' ila siratim mustaqim. Ini doa Nabi tadi adalah tafsir dari surat Al-Baqarah 213 ya. Al-Baqarah 213 di mana Allah berfirman, dahulu manusia itu menjadi umat yang satu. Kemudian Allah mengutus nabi-nabi, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Allah menurunkan bersama dengan para nabi yaitu Al-Kitab dengan yang hak untuk menghukumi di antara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan. Dan tidaklah menyelisihi Al-Kitab tersebut kecuali orang-orang yang telah diberi yaitu kebenaran Al-Kitab setelah datang kepada mereka perkara yang jelas karena ada kedengkian di antara mereka. Kemudian Allah memberikan hidayah kepada orang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan dengan dari kebenaran ya, sesuai dengan izin Allah, dan Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini Beliau mengatakan, ya, mereka berselisih, mereka berbeda tentang hari Jumat. Orang Yahudi menjadikan hari Sabtu sebagai hari rayanya. Orang Nasoro menjadikan hari Ahad, hari Minggu, sebagai hari besarnya. Dan Allah memberikan petunjuk hidayah kepada umat Nabi Muhammad, yaitu dengan hari Jumat. Nah, ini juga menunjukkan, ya, apa hendaknya menyelisihi mereka, ya, menyelisih Yahudi dan Nasoro. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, apa? Latattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dira'an bi dira'in hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumu. Qulna ya Rasulullah al-Yahud wan-Nasara, qala faman. Sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai mereka pun masuk ke lubang biawak, kalian mengikutinya. Kemudian beliau bertanya, para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud Yahudi dan Nasoro? Apa kata beliau? Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Nah, ini para jamaah, nah, hari Jumat, ya, hari Jumat, ketika mereka berselisih, ketika mereka berselisih tentang kiblat, maka orang Nasoro menghadap ke timur, orang Yahudi menghadap Baitul Maqdis. Nabi juga enggak kepingin. Nabi melihat ke langit. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama' falawalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Kami lihat wajahmu menghadap ke atas. Ya. Bolak-balik ke atas, karena beliau enggak suka mana Baitul Maqdis, pinginnya ke yang lain. Maka Allah menyuruh untuk menghadap ke Ka'bah. Ya, menghadap ke Ka'bah. Dulu solatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Oleh karena itu ada masjid namanya masjid apa? Kiblatain. Punya dua kiblat, kiblatain. Ya, kiblatnya bertolak belakang. Dalam suatu riwayat, yaitu waktu solat subuh, ada seorang yang datang kepada seorang yang sedang berjamaah, para sahabat. Sekarang kiblat sudah pindah menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Langsung, ya, mereka berbalik arah ketika sholat. Antum bayangkan bagaimana mereka berbalik arah ketika sholat. Ketika menghadap ke sini, ke sana, balik ke sini dalam keadaan sholat. Dan mereka tidak bertanya benar apa enggak bertanya. Apalagi dalam keadaan sholat, betul enggak berubah kiblat, enggak, langsung at-taslim. Itulah orang mukmin. Ya, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ya, tidaklah beriman demi Tuhanmu, demi Rabbmu Muhammad, tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai hakim untuk memutus di antara mereka, dan tidak ada rasa berat hati dengan keputusanmu, dan mereka pasrah. Itulah orang beriman. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkum bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman jika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Itu terjadi. Nah, maka ikhwan, ketika orang Nasoro menghadap ke timur dalam sholat, dalam ibadahnya, Yahudi menghadap Baitul Maqdis, saat itu juga kita, kaum muslimin, menghadap ke sana, Nabi tidak ingin sama, selalu ingin menyelisihinya. Ya. Lalu apa? Allah Ta'ala menyuruh menghadap ke Baitullah, menghadap ke Ka'bah, menghadap ke Al-Masjidil Haram. Fawalli wajhaka, ya, Al-Masjidil Haram, ya. Ini para jemaah, ketika mereka berselisih tentang sholat, ada sebagian dari mereka yang cuma rukuk tanpa sujud, ada yang sujud tanpa rukuk, Maka apa kata Ibnu Katsir? Ada yang sholat sambil berbicara, ya. Ada yang sholat sambil berjalan. Maka Nabi memberikan, Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada umat Nabi Muhammad yang benar, ya. Sehingga apa? Tidak sholat seperti mereka, seperti kita sekarang sholat ini. Oleh karena itu bersyukur. Mari kita ramaikan masjid dengan dengan sholat berjamaah, ya. Dan mari kita yang ngerti sunnah ini memberikan contoh yang baik, ya. Sholat jangan terlambat, ya. Ada juga sebagian sholat masbuk. Ingat, Nabi bersabda, man sholla lillahi, ya. Man sholla lillahi arba'ina yauman yudriku at-takbiratal ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Rawahu Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari, dia mendapatkan takbiratul ula, yaitu takbiratul ihram bersama imam, ya, maka dia dicatat berlepas diri dari dua perkara. Yang pertama, berlepas diri dari neraka. Yang kedua, berlepas diri dari sifat munafik. Tapi setan pinter, paling-paling nanti masih lama, paling-paling bacaannya panjang, tahu-tahu sudah tahiyat akhir, ya. Sayang, mendingan kita datang, duduk, ya. Kemudian apa? Berdoa di antara adzan dan iqamah. Kalau saling mengandalkan, nanti paling imamnya belum datang, nanti ini begini dan begitu. Ini penting, ya. Kita lihat di sini, ketika orang berselisih masalah sholat, kata Ibnu Katsir, ada yang cuma ruku saja, susu saja. Ada susu saja tanpa ruku, ada sholat sambil berjalan, Allah berikan bagaimana sholat. Sholu kama ra'aitu min usolli, ya. Dan berjamaah di masjid. Kalau kita menunggu sholat, antar sholat habis kita masuk masjid, masih nunggu imam, ya. Kita sama malaikat doa, Allahumma ufir lahu warhamhu, ya Allah sayangi dia, ampuni dia. Dan itu sama dengan apa? Sama dengan orang yang menjaga di perbatasan perang. Nabi bersabda, ala adullukum ma yamhullahu bihil khotaya wa yaf'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu 'ala al makarih wa kasratul khutu ila al masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat fadhalikumur ribat. Rawahu Ahmad wa Muslim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu perkara yang bisa mengangkat derajat dan menghapus kesalahan? Para sahabat langsung mengatakan, baik ya Rasulullah. Apa kata beliau? Yaitu apa? Perbaiki wudu meskipun dalam keadaan tidak menyenangkan, dan banyak melangkah ke masjid untuk sholat berjamaah, bukan untuk jogging, ya. Dan apa? Menunggu sholat setelah sholat, karena itu merupakan ribat, itu merupakan ribat, itu adalah ribat. Apa ribat? Seperti orang menjaga di perbatasan perang, ya. Jadi tunggu habis sholat di masjid, habis sunnah qobliyah mungkin di rumah, karena sholat qobliyah itu afdalnya di rumah. Ini termasuk apa? Salah satu dari upaya dalam menghadapi perpecahan umat, yaitu menjaga persatuan dalam sholat berjamaah, berdoa, luzumud doa. Karena orang yang mendapatkan takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari dibebaskan dari neraka dan bebas dari sifat kemunafikan. Man sallallillahi arba'ina yauman yudriku takbiratul ihram, takbiratul ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nar, bara'atun minan nifaq. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang salat karena Allah 40 hari, ya, sampai 40 hari enggak bolong-bolong, ya, kemudian dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka dilepas dari dua sifat, dilepas dari neraka dan sifat munafik, ya. Para jemaah rahmati Allah, ketika orang Yahudi mengaku-ngaku Nabi Ibrahim Yahudi, orang Kristen mengaku Nabi Ibrahim sebagai Kristen, maka Allah memberikan yang lain, menunjukkan kepada kita bahwa Ibrahim adalah orang yang hanifan muslimah, hanif, ya, hanif. Ketika mereka berselisih, ya, tentang ibunya Nabi Isa, orang Yahudi mengatakan bahwa ibunya Nabi Isa pezina, Maryam. Kemudian orang Nasoro justru menuhankan Maryam. Nabi umat Islam tidak demikian. Ya. Nabi umat Islam tidak demikian. Nabi Quran mengatakan ada surat Maryam. Ya. Bahkan ketika masalah Isa, Nabi sudah menjelaskan man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wa anna aljannata haq wa naru haq adkhalahu Allah aljannata ala ma kana minal amal. Apa kata beliau? Barang siapa bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainku, Maha Esa, tidak ada sekutunya, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, kalimat yang telah diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah kepada Maryam berupa apa? Kun fayakun. Dan roh yang diberikan Allah, serta mengakui bahwa surga benar, neraka benar, Allah memasukkan orang itu ke surga apapun perbuatannya. Ini pentingnya doa dalam kondisi fitnah. Dan fitnah terjadi, ya, pertama fitnah masalah akidah, tentang akidahnya khawarij, mana syubhat yang disampaikan, berontak pada pemerintah, syubhat yang disampaikan mengkafirkan kaum muslimin, syubhat yang disampaikan macam-macam, begitu juga syubhatnya murji'ah, syubhatnya syiah, syubhat yang lain. Kita dengan banyak berdoa dalam kondisi fitnah akan diberi hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula fitnah antar ahlu sunnah juga sendiri diberi petunjuk oleh Allah SWT. Banyak berdoa, minta hatinya dipersatukan semuanya. Ini yang pertama para jamaah. Itu apa? Hendaklah kita senantiasa berdoa. Karena ketika Nabi berdoa, Allah Ta'ala berikan hidayah, Allah berikan petunjuk kepada dia, Allah berikan kepadanya hidayah, ya. Kemudian yang kedua sebagai petunjuk adalah kullu amrin biqadar. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya duduk di sini sudah ditakdirkan. Saudara juga datang kemari sudah ditakdirkan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qamar 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Bahwa kami menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya. Kataballah maqadir al-khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah, bahwa Allah telah menetapkan takdir makhluk ini 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Umat terpecah menjadi 73 golongan. Itu juga termasuk apa? Sudah qadarullah. Tapi kita tidak boleh kemudian menjadi pembenar kita untuk berpecah. Allah sudah takdirkan kok kita berpecah, tidak boleh. Ya, kita harus menghindarkan dari perpecahan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dhkuru ni'matallahi id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ini adalah perintah para jemaah. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, yaitu bersatu. Jangan berpecah belah. Tapi bersatunya apa? Dengan kitabullah, dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah yang dipahami oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu para jemaah. Oleh karena itu, ulama Ahlus Sunnah, mereka tidak berbeda pendapat dalam masalah akidah, berbedanya dalam masalah fikih. Dan perbedaan fikih itu tidak tercela, ya, selama tidak taklid buta, ya. Karena apa? Para mujtahid mereka berijtihad, benar dapat dua, salah dapat satu. Idza hakama al-hakim fajtahada thumma asaba falahu ajrun. Wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun, rawahu al-Bukhari. Apabila seorang hakim yang disebut mujtahid berijtihad benar dapat dua. Dan apabila dia berijtihad salah dapat satu pahala. Dan semua ulama, Abu Hanifah mengatakan idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih itu pendapat saya. Imam Malik mengatakan kullu ahadin yukhad wa yurad ila illa sahibu hadzal qabr. Setiap orang bisa diambil, bisa ditolak perkataannya kecuali pemilik kuburan ini, sambil menunjuk kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Al-Imam Syafi'i, beliau juga mengatakan di antaranya idza sahal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih itu pendapat saya. Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i punya pendapat yang lama, yaitu dalam mengusap sepatu ya, ketika wudu akan mengusap. Beliau tidak pakai apa? At-taukid, tidak ada waktunya, tidak ada batasan waktu. Tapi setelah datang hadis kepada beliau, beliau pendapat baru ya, yaitu al-qaulul jadid, beliau beralih kepadanya. Begitulah para ulama ahlu sunnah para jemaah ketika mereka menimbang yang hak. Nah, semua fitnah, semua kejadian, apapun yang terjadi, kullu amrin biqadar, semuanya sudah ditakdirkan ya. Di sini siapa penghuni calon surga juga sudah ditakdirkan, siapa juga penghuni neraka juga sudah ditakdirkan. Nabi bersabda, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba ba'aduhu minal jannah wa ba'aduhu minan nar. Faqalu ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'u al-amal. Faqala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Tidaklah masing-masing dari kalian kecuali sudah ditetapkan tempatnya di sorga atau di neraka. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu kita menyandarkan diri kepada takdir, tidak perlu beramal. Apa kata beliau? Beramallah, setiap kalian akan dimudahkan kepada penciptaannya ya, kepada takdirnya. Oleh karenanya ikhwan, mari kita senantiasa apa? Berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua tadi petunjuknya, kita akui semua ini karena takdir Allah. Kalau terjadi sesuatu jangan mengatakan lau, seandainya begini, seandainya begini, karena itu akan membuka pintu setan. Hendaklah mengatakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini merupakan takdir Allah, apa yang Allah kehendaki Allah lakukan ya. Yang kedua, yang ketiga petunjuknya adalah maqadirullah la takunu illa li hikmatin. Takdir-takdir Allah tidak terjadi kecuali pasti mengandung hikmah ya. Takdir Allah tidak terjadi kecuali pasti mengandung hikmah. Para jemaah rahmati Allah, apapun yang terjadi pasti mengandung hikmah. Dan kita itu senangnya dengan takdir yang baik ya. Senangnya dengan hal yang baik. Kalau disuruh milih takdir kaya sama takdir miskin, antum milih mana? Takdir kaya. Gak ada suruh milih takdir miskin. Lebih utama mana? Al-ghani asy-syakir wal fakir as-sabir. Lebih utama mana? Antum milih mana? Kaya bersyukur, miskin sabar. Milih mana? Semua milih kaya bersyukur. Padahal ada juga ulama berpendapat lebih utama miskin sabar. Ada juga pendapat kaya bersyukur. Tapi semuanya Allah yang Maha tahu. Ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Fa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah telah mewajibkan perang kepadamu sementara kamu benci padanya. Boleh jadi yang kamu benci jadi baik bagimu, boleh jadi yang kamu suka jadi buruk bagimu. Allah Maha tahu sementara engkau tidak mengetahui. Saya dengar ya, Air Asia itu ya, yang berapa waktu lalu jatuh. Ada juga penumpang yang tertinggal, benar ya? Nah, pasti ketika dia ketahuan bahwa dia sudah masuk, katanya sudah boarding, pesawatnya pergi, apa yang dilakukan? Pasti dia komplain, marah-marah. Tapi sudah tahu pesawat jatuh, apa juga? Sujud? Sujud syukur. Oleh karena itu, ketika antum, mungkin juga di antara antum berarti kita ada dulu mau menikah sama fulanah misalkan, atau sama fulan, pokoknya hidup semati maunya sama dia, tapi takdir menentukan lain, akhirnya nikah sama orang lain. Ternyata dalam perjalanan berikutnya orang tersebut gak baik ya. Apa yang kita katakan? Untung gak kawin sama dia. Untung gak kawin sama dia. Maka ada begian. Padahal dulunya apa? Sehidup semati aku gak bisa hidup tanpa dirimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Oleh karena itu para jamaah, hendaklah kita ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang ketiga, yaitu takdir Allah pasti mengandung hikmah ya. Termasuk kita diciptakan Allah, pasti ada hikmahnya ya, bukan sia-sia. Ayah sabul insan wa an yutraka suda. Apakah manusia itu mengira dia ditinggalkan begitu saja? Yang keempat, fi taqdirillah khairun walau kana makruhan fi nadari katsirin minan nas. Petunjuk dalam menghadapi fitnah yang keempat ya. Takdir Allah pasti baik. Takdir Allah pasti baik. Meskipun manusia tidak suka. Takdir Allah pasti baik meskipun manusia tidak suka. Ternyata apa para jemaah? Orang beriman itu semua urusannya baik bagi dia. Dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Gak ada tisu ya. Dia bersyukur. Dia dapat musibah, dia bersabar. Dia bersabar ya. Sebagaimana Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laisa dzaaka li ahadin illa li mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lah. Rawahu Muslim ya. Sungguh menakjubkan orang beriman itu, karena sesungguhnya semua urusan yang dia miliki menjadi kebaikan bagi dia. Dan hal ini tidak ada kecuali bagi orang beriman. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan nikmat itu jadi kebaikan. Untung dalam bisnis ya. Kemudian naik derajat dan pangkat jabatannya, dia bersyukur, dia jadi kebaikan bagi dia. Dan ketika dia dapat musibah, dia bersabar dan menjadi kebaikan bagi dia. Karena banyak orang enggak bersyukur ya ketika dapat nikmat, kufur para nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Banyak orang sakit tidak sembuh-sembuh, akhirnya minum obat overdosis ya. Inilah para jemaah rahmat Allah, karena apa itu? Dia tidak bersabar ketika dapat musibah ya. Padahal semua adalah kebaikan. Sebagaimana Nabi juga bersabda, ma yusibul muslim min wasabin wala rasabin wala hammin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu min khotoyahu. Rawahu Muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari kecapean, keletihan, bencana, penyakit, kesedihan, kegundahan, apa saja yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, itu bisa apa? Bisa menjadi penghapus dosa-dosanya. Maka semua takdir Allah itu baik meskipun kita tidak suka ya, tidak suka. Tapi orang dapat musibah itu memang bertingkat-tingkat, ada 4 tingkat disebut oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin ya. Orang dapat musibah yang pertama at-tasakhut, marah. Dapat musibah marah. bahkan bisa berlebihan mengatakan Allah tidak adil, bisa kufur. Ya. Man sahito falahusutu wa man radiya falahur ridha, kata Nabi. Barang siapa yang marah akan mendapatkan kemarahan Allah, barang siapa yang ridha akan mendapatkan ridha Allah. Satu orang dapat musibah marah. Yang kedua orang dapat musibah apa? Sabar. Ya. Apa sih sabar? As-sabru maknanya habsun nafsi, menahan diri. Sabar ada tiga macam para jemaah. Ya. As-sabru fi taatillah, as-sabru an maksiatillah, as-sabru ala aqdarillah. Sabar menjalankan ketaatan pada Allah. Sabar menahan diri tidak berbuat dosa. Sabar terhadap takdir Allah. Ya. Keutamaan sabar sebagaimana dalam Al-Baqarah, ya. Yaitu apa? Wa basyiris sabirin alladzina alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan selawat dari Allah, mendapatkan rahmat dan mendapatkan petunjuk. Itu orang sabar. Yang ketiga orang dapat musibah apa? Ridho. Ya, ridho. Yang keempat orang dapat musibah bersyukur. Ah, ini para jemaah, ya, bersyukur. Itu sifat Nabi. Kana Nabi kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbuhu yaqul alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yakrahu yaqul alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu al-Baihaqi. Adalah Rasulullah SAW kalau beliau mendapatkan perkara yang menyenangkan, beliau mengatakan segala puji bagi Allah, ya, dengan nikmatnya segala sesuatu sempurna, segala kebaikan. Kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau juga memuji Allah, alhamdulillah ala kulli halin. Ya, ini yang keempat. Yang kelima, al-hadharu min tazkiyatin nafsi. Berhati-hati dari sikap sok suci. Berhati-hati dari sikap sok suci. Ya. Wah, orang semuanya sudah rusak. Jangan. Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Kalian jangan izaki anfusakum, ya, membersihkan diri kalian. Baik diri kita maupun membersih-bersihkan orang. "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa, ya. Jadi kita jangan sok suci, ya. Kemudian mengurangi orang yang lain, ya. Bahkan juga Sesoleh Alusya juga bawa hadis, ya. Ya, yang maknanya man mangkolah fasadan nas fahuwa afsaduhu. Barang siapa yang mengatakan manusia sudah rusak, dialah yang paling rusak, ya. Maka kita jangan dalam kondisi fitnah, jangan merasa paling baik, jangan merasa paling suci, jangan merasa paling bersih, ya. Kemudian yang keenam para jemaah, at-ta'anni wa adamu ta'ajjul fi itlaqil ahkam. Ini sudah kita bahas, ya, yaitu perlahan-lahan dan tidak terburu-buru dalam menghukumi suatu perkara. Perlahan-lahan dan tidak terburu-buru dalam menghukumi suatu perkara. Petunjuk yang ketujuh adalah al-hazar minad dunun as-sayyi'ah. Hati-hati dari buruk sangka. Hati-hati dari buruk sangka. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhon inna ba'dadh dhanni itsmun. Wahai orang beriman, jauhilah dari kebanyakan buruk sangka, karena sebagian buruk sangka merupakan dosa. Ya. Jadi jauhkan dari buruk sangka ketika di zaman fitnah, menghadap fitnah. Petunjuk yang kedelapan adalah wujubul imsak wal kafi 'anil khawd fi ma laysa lil 'abdi bihi 'ilmun. Wajib diam terhadap sesuatu yang tidak mengerti ilmunya. Wajib diam terhadap segala sesuatu yang tidak mengerti ilmunya. Ya. Kita jangan buruk sangka. Ini adalah untuk semua kaum muslimin, ya. Bukan untuk golongan tertentu, bukan untuk kasus tertentu, tapi untuk semua kaum muslimin. Ya. Dan wajib kita diam, menahan diri terhadap sesuatu yang tidak mengerti ilmunya. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kananhu mas'ula. Janganlah kamu bersikap berbicara yang kamu tidak mengerti ilmunya, karena penglihatan, pendengaran, akal semuanya akan dimintai pertanggungan jawab. Petunjuk yang kesembilan adalah at-ta'wilu 'alal ulama'ir rasikhin. Mengembalikan perkara kepada ulama yang kuat ilmunya. Ya, mengembalikan perkara kepada ulama yang kuat ilmunya. Bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli zikir, kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Ya. Termasuk juga dalam surat An-Nisa 83, ini penting. An-Nisa 83. Perhatikan di sini. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Lau ya. Walau radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la 'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Ini terjadi banyak sekarang. Ketika datang berita kepada mereka yang terkait dengan keamanan dan ketakutan, langsung disebarkan. Ini akan terjadi begini. Langsung kita demo. Ayo kita persiapkan. Tidak boleh seperti itu para jemaah. Ya. Walau radduhu ila rasul, seandainya mereka mengembalikan perkara itu kepada rasul. Mengembalikan kepada ulil amr. Ulil amr bisa pemerintah, bisa ulama. Tapi di sinilah ulama yang bisa mengambil istinbat. Ya. Contoh kita lihat, ya, ulama Baghdad ketika terfitnahnya Imam Ahmad tentang Al-Quran makhluk. Penguasa, pemerintah yang mengatakan Quran makhluk, padahal itu salah, Al-Ma'mun. Tapi siapa? Ulama semuanya datang kepada Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kamu harus sabar, ingkari dengan hatimu, jangan engkau pecah kaum muslimin. Dan Imam Ahmad tetap menghormati Al-Ma'mun dengan memanggil ya Amirul Mukminin. Ini para jemaah. Imam Ahmad tidak langsung, ayo kita kerahkan massa. Tidak. Ya. Atau ayo kita kerahkan massa. Ayo kita demo, kita turunkan. Ini begini, sampai kapan itu terjadi? Ya. Ini juga kaum muslimin bentrok satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kalau datang urusan yang terkait dengan keamanan dan ketakutan, mereka langsung menyampaikan. Seandainya dikembalikan kepada siapa? Kepada ulil amr, ya, mereka akan bisa istinbat. Istinbat itu apa? Makna istinbat ya, diambil dari kata, antum nanti baca An-Nisa 83 ya. Istinbat kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, istikhrajul ma minal ardi, mengeluarkan air dari tanah, alias bikin sumur. Kalau konteksnya di Jaziratul Arab, buat sumur bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit. Ya. Di kita saja bikin sumur kadang enggak keluar air. Karena perlu keahlian. Apalagi kondisi carut marut, kita harus demo, kita harus berontak, kita ini adalah akan menyebabkan kepada fitnah, menyebabkan kepada kebinasaan dan kehancuran. Sabar, ya. Kalau datang kepada ulama seperti datang kepada Imam Ahmad, padahal itu para ulama juga yang datang, para fuqaha Baghdad. Tentu fuqaha juga punya masa. Tapi mereka datang kepada Imam Ahmad, kepada orang lebih ngerti, lebih tinggi ilmunya. Apa kata Imam Ahmad? Jangan kau cerai-beraikan barisan kaum muslimin. Jangan engkau bikin pecah belah, jangan tumpahkan darah. Coba perhatikan para jemaah. Padahal saat itu Imam Mahmud harus nanggung resiko. Apa resikonya? Disiksa. Beliau digebuk, beliau ditarik sama keledai sampai pingsan, sadar mengatakan Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Coba Imam Mahmud mengerahkan massa, apa yang terjadi? Bentrok, ya, perpecahan, pertumpahan darah. Maka tidak demikian. Oleh karena itu kembalikan kepada ulama, ulama yang memang betul-betul ulama, ya, bukan ulama, tapi ulama, ya, yang benar-benar dia mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah taala berfirman, apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah para ulama. Ya, maka kita kembalikan kepada mereka. Ya. Jadi istinbat ada mengeluarkan air dari tanah. Nah, dipakai untuk istinbat mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah kejadian. Apa sikap yang harus dilakukan? Ini bukan perkara yang mudah. Oleh karena itu kembalikan kepada orang berilmu. Ya. Kemudian petunjuk yang ke-10 adalah qabulul haq min kulli ahadin walau kana ba'idan baghidan wa raddul batil ala kulli ahadin walau kana habiban qariban. Menerima yang benar dari setiap orang meskipun dia orang jauh dan kita enggak suka, ya. Menerima kebenaran dari siapa saja meskipun orang itu jauh dari kita dan kita tidak suka, ya. Dan menolak yang batil dari siapa saja meskipun dia kekasih kita, dekat dengan kita. Lantas apa ukurannya kebenaran dan kebatilan? Tidak lain ukurannya Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadith, sesuai dengan pemahaman Salaful Ummah. Oleh karena itu di sini adalah apa? Upaya Salaful Ummah tatkala umat terpecah, ya. Sebentar lagi kita buka dengan tanya jawab, ya. Kemudian yang ke-11, al-awatifu bila ilmin tanqalibu awasif. Ya, menggunakan perasaan semata tanpa ilmu akan terbalik menjadi badai, ya, yang menghancurkan. Jadi pakai perasaan. Wah, ini Israel nyerang Palestina. Ayo kita ke sana. Ini begini lewat belakang, kena fitnahnya ISIS, kena fitnahnya itu. Coba. Ya, padahal yang namanya jihad kalau kita berada di negeri ini ya harus dengan seizin siapa? Pemerintah. Harus dengan seizin pemerintah. Pemerintah enggak ngizinin, enggak boleh. Itu para jemaah, ya. Harus seizin dengan penguasa. Jadi jangan pakai perasaan, harus pakai dalil dan kembalikan segala urusan itu kepada para ulama. Urusan kembalinya kepada para ulama, ya. Jadi kalau hanya pakai perasaan, wah habis sudah. Demo enggak berhenti-berhenti sampai kapan demo berhenti itu? Ya, sampai juga maaf para ya juga aparat juga mereka juga punya anak istri. Mereka juga manusia biasa. Ya, saling gebuk, saling luka satu sama lain. Ya. Hanya pakai perasaan. Kemudian yang ke-12, al-maji'u lil ulama listiftaihim la liiftaihim. Datang kepada ulama untuk minta fatwa, bukan memberi fatwa kepada ulama, tapi minta fatwa, bukan memberi fatwa kepada para ulama. Baiklah para jemaah, karena waktu, ya, cukup sampai di sini dulu. Silahkan kalau antum ada pertanyaan terkait dengan materi tadi atau dengan persoalan yang lain, ya, mau tanya langsung atau tertulis, silahkan. Sampai di sini dulu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, istirahat 1 menit atau 2 menit. Kalau ada yang mau bertanya langsung, silakan. Ya, nanti yang ya. Siap, peran? Iya. Iya. Iya, ada pertanyaan, apa hikmah? Ya, Allah Ta'ala mengirim bala bantuan tentara malaikat yang jumlahnya sangat banyak ketika perang Badar, sementara orang musyrikun cuma seribuan kurang lebih. Satu malaikat mungkin bisa menghabisi mereka. Ini menunjukkan bahwa apa? Ya, keyakinan, supaya kita itu yakin, menambah keimanan. Barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan berikan pertolongan kepadanya. Intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kedudukan kalian. Jadi hikmahnya menambah keyakinan kita, menambah kepercayaan diri kita bahwa sebenarnya yang berperang bukan kita. Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama. Ya, bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tapi Allah yang melempar. Sehingga kita jangan tertipu dengan kekuatan fisik kita. Ya, meskipun kekuatan fisik juga harus ada perhitungan perang, pada perang Badar tersebut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan di sini. Saya mau bertanya Ustaz, bolehkah memilih Ustaz yang cara penyampaian yang cocok, walaupun sama-sama menyampaikan sunnah menurut pemahaman salafus soleh? Apa jawabannya? Ya, iya dan tidak. Ya, iya kalau memang banyak pilihan, banyak kajian, ya. Tapi kalau memang ada waktu, ya. Terkadang orang menyampaikan itu datar, ya, tidak menggebu-gebu, tapi yang disampaikan ilmu, ya. Cocok di sini apa? Oh, karena Ustadz ini tidak ada lawakannya. Ya kalau mau yang ada lawakannya, ngundang Tukul. Ya. Karena penyampaiannya kurang. Ya. Padahal yang sampaikan dalil. Dicatat. Ketika mencatat ayatnya, surat apa, berapa, hadisnya. Dapat ilmu kemudian diperdalam. Bukan hanya sekedar jiping. Ngaji kuping. Ya. Qaidul ilma bil kitabah. Catatlah ilmu dengan, ikatlah ilmu dengan mencatat. Nah ini. Ya, ikatlah ilmu dengan mencatat. Jadi kalau kita mau milih, ya boleh-boleh saja. Tapi ketika antum datang ke majelis itu, kalau semua punya seperti ini, ya majelis tersebut apa? Tidak bisa disiarkan. Antum dengan datang menjadi syiar, dan kemudian bisa kasih masukan sama ustaz kalau memang tidak ada, ada yang tidak cocok dalam satu hal. Masa tidak semuanya tidak cocok? Ya. Ada syubhat Ustaz bahwa akidah itu telah berlalu zaman Nabi terdahulu. Sekarang harus berbicara peradaban dunia, bagaimana menyikapinya? Ya, orang ini tidak paham. Orang tersebut tidak paham. Sekarang bagaimana dia mengatakan sudah berlalu pada zaman Nabi? Pertanyaan saya, ini pertanyaan para ulama juga. Kesyirikan di masa lalu dengan masa sekarang lebih parah mana? Disebut para ulama masa sekarang. Apa alasannya? Kesyirikan sekarang lebih parah daripada kesyirikan masa lalu. Apa alasannya para jamaah? Ya, yang bisa jawab. Ah, jika ada masih hadiah. Silakan Pak, beliau dulu. Siapa Pak? Di zaman sekarang ini. Zaman dulu jika tertimpa musibah mereka akan tetap ingat kepada Allah. Tapi kalau zaman sekarang ditimpa musibah malah semakin hebat. Barakallahu fiik. Ahsan, ya. Bisa sebutkan dalilnya, Pak? Dalilnya? Dalilnya pokoknya ada gitu. Nah. Sekarang ketahuan dalil pokoknya ini harus kita selesaikan. Ditulis kemudian nanti bisa dicari. Nah, silakan Pak. Barakallahu Bapak bisa ambil hadiah terserah Bapak. Jawabannya benar. Tafadhol, Pak. Bapak pilih. Ya. Silakan, Pak. Silakan pilih, Pak. Satu saja Pak. Ya, baik. Ya. Ya. Dalilnya adalah Al-Ankabut, ya. Surat Al-Ankabut ayat berapa itu? 65, ya, 65. Yang berbunyi, ya, wa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka berada di atas kapal, di atas laut, ya, yang diterjang ombak sana sini, sudah enggak ada harapan hidup, mereka da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, yaitu bertauhid. Tapi ketika apa? Sudah selamat di daratan, mereka syirik lagi. Nah, orang sekarang ketika dia dalam keadaan sempit, ya, sakit. Dulu pernah enggak anak kecil yang nanya, siapa namanya di Jawa itu? Siapa? Ponari, ya. Sakit datang ke ponari bawa beras sekarung, sembuh datang lagi bawa dua karung. Itu, ya. Ini para jemaah. Jadi orang sekarang dikatakan kesyirikannya lebih parah daripada dahulu, ya. Yaitu dalam kesempitan seharusnya itu orang sempit dia ingat Allah Ta'ala, dia ingat yang lain. Tapi ini ingat, lebih ingat kepada kesyirikan. Oleh karena itu orang yang mengatakan akidah sudah berlalu pada zaman Nabi, ini orang tidak paham, orang tidak mengerti, ya. Justru sekarang kesyirikan merajalela. Antum lihat, ya, tidak paham dia akidah itu apa, makna akidah saja tidak paham, yakin tidak paham dia. Coba antum lihat, ya, sekarang ini lagi pemberdayaan pariwisata, ya. Dibukalah di sana. Pakai bahasa konon di sini dulu ada kuburan. Dalilnya pakai konon. Datanglah orang ke sana minta-minta. Banyak kerja di situ. Ya. Mohon nasihatnya Ustaz. Si Fulan hendak mewakafkan sebidang tanah. Kemudian ada tawaran bantuan untuk dirikan masjid dan beberapa fasilitas lainnya di tanah tersebut. Cuma bantuan tersebut melalui yayasan Ihya Uturoth, sehingga si Fulan tersebut ragu karena silang pendapat tentang yayasan tersebut terjadi di kalangan Ahlussunnah. Ihya Uturoth itu yayasan Islam atau yayasan kafir? Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar tidak dakwah beliau di antara yang membantu yaitu pamannya Abu Thalib? Benar tidak? Benar tidak, Pak? Berapa tahun Abu Thalib bantu dakwah Nabi? 40 tahun. Abu Thalib siapa? Pamannya, dia agamanya mukmin apa kafir dia? Kafir. Musyrik, kafir. Ya enggak? Nah, Ihya Uturoth orang Islam. Mereka ini para muhsinin, orang tajir yang ingin menginfakkan hartanya, ya, selama tidak ada syarat-syarat yang menyalahi syariat, nggak ada masalah, ya. Ya buktinya sampai sekarang berapa banyak mahat yang sudah dibangun, berapa banyak masjid yang sudah dibangun, dan alhamdulillah para jemaah, ya. Jadi kenapa kok sempit sekali cara berpikirnya? Coba seperti apa? Coba yang seperti itu datang dan saya ingin ketemu dan bicara, kita ini seperti apa? Ya. Selama tidak ada syarat-syarat, enggak ada masalah. Ya. Seorang pemuda berumur 17 tahun karena faktor yang tidak diketahui telah banyak tumbuh uban. Oh. Bolehkah nyemir dengan warna hitam? 17 tahun tumbuh uban. Wah, ini aneh ini. Atau mungkin faktor yang lain. Kalau mau semir, jangan pakai warna hitam, tapi pakai warna merah. Ya. Ada warna hitam yang boleh, tapi saya tidak pernah tahu, ya, pakai apa itu. Ya. Tapi kalau warna, Nabi nyarankan jauhi warna hitam. Ya. Siapakah ulama itu? Semuanya tidak ada yang mengaku ulama. Betul. Ya, ulama itu adalah jamak dari alim. Alim itu adalah orang yang berilmu, ya. Dan ulama di sini ulama yang memiliki kemampuan untuk berijtihad. Ya. Dan makna dari ijtihad adalah mengerahkan kemampuan untuk menelurkan sebuah hukum, ya. Itu ijtihad. Dan inilah ulama, di mana syarat-syaratnya harus mengerti ayat-ayat ahkam, harus mengerti ilmu tentang mustalah hadis sehingga tahu mana hadis yang lemah, mana yang sahih, mana yang dhaif. Mengerti usul fikih, mengerti yang umum, mana yang khusus, mutlak muqayyadnya. Kemudian juga mengerti tentang bahasa Arab. Maka tidak mudah, ya, itulah ulama. Dan memang kebanyakan ulama tidak mau mengaku dirinya sebagai ulama, ya. Seperti Syekh Al-Albani ketika disebut sebagai Al-Allamah, beliau nangis. Bagaimana dengan yang lainnya? Beliau tidak mengakui dirinya sebagai ulama. Bahkan beliau mengatakan sebagai walibul ilm, ya, yaitu penuntut ilmu yang masih junior. Itu menunjukkan ketawaduan, ya. Lantas siapa sih ulama itu? Sufyan ats-Tsauri ketika beliau menjelaskan firman Allah, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah para ulama. Sufyan ats-Tsauri dinukil oleh Ibnu Katsir mengatakan, ya, ulama ada tiga yang dikatakan ulama itu. Yang pertama, orang yang mengerti tentang tauhid, tentang Allah, meskipun tidak banyak tahu tentang syariat, maka orang ini dikatakan atau kategori orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang yang mengerti tentang tauhid, tentang Allah, tentang pengesaan kepada Allah, dan dia banyak mengerti tentang syariat, maka tentu lebih utama dari yang pertama. Tapi yang ketiga, orang yang banyak tahu tentang syariat tapi dia tidak mengenal Allah, maka dia tidak masuk kategori orang yang takut kepada Allah. Oleh karena itu ulama menyebutkan, ya, manizdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, tambah jauh dari Allah. Ya. Ibnu Abbas mengatakan, laisal ilmu an kathratil hadith, walakinnal ilma an tahtratil khasyyah. Bukanlah ilmu banyaknya hadis, banyaknya ngomong, tapi ilmu adalah banyaknya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, ana ingin tanya tentang fitnah yang terjadi di kalangan salafiyin di Indonesia. Apakah fitnah ini hanya terjadi di negeri kita? Fitnah yang telah mendunia di tubuh salafiyin? Jika boleh tahu, apakah yang melatar belakangi fitnah tersebut, serta bagaimana sikap Ustaz terhadap fitnah tersebut, ya? Sebab fitnah ini sangat menyesakkan dada. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bagaimana sikap kita sudah dibahas, ya, sudah kita bahas tadi. Sikap kita tadi 7 poin sudah saya sampaikan. Kemudian kurang lebih ada 11 poin, masih banyak poin-poin yang lainnya, tapi itu poin-poin penting. Sekarang mari kita sibuk dengan kekurangan kita masing-masing. Coba antum ambil lembaran kosong. Oh iya, sholat wajib saya sering masbuk. Ya. Oh iya, saya enggak masbuk tapi enggak khusyuk. Usianya khusyuk tapi kafiat sholatnya kurang. Banyak kekurangan itu, banyak. Kepada orang tua kita belum berbakti, kepada tetangga belum berbuat baik, ya. Kalau ngurusin yang semacam itu, antum akan lelah dan akan mengeraskan hati, bukan hanya menyesakkan dada, akan mengeraskan hati kita. Ketahuilah, akan mengeraskan hati kita. Dan antum boleh rasakan, ya. Tapi saya tidak menyarankan untuk merasakan. Kalau antum enggak mau, antum akan merasakan kerasnya hati. Ya. Tapi kalau kita menyibukkan dengan apa kekurangan saya. Oh iya, saya baca Quran sehari itu sudah berapa ayat? Saya mengulang pelajaran sudah berapa kali? Saya membaca kitab, membaca buku yang ditulis oleh ulama ahlu sunnah, para da'i, sudah berapa buku saya baca? Bukan sudah berapa orang yang sudah saya tahdir, bukan itu. Oh ini belum nih, coba sekarang tak cari-cari dulu. Ya cari kesamaannya. Oh ya namanya ini. Ya afwan, kalau salah ya, karena namanya sama itu sih. Akhirnya begitu nantinya. Ya, oleh karena itu mari kita sibukkan dengan kekurangan kita para jemaah. Kita masih banyak dosa. Kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sibukkan dengan itu. Insyaallah kalau kita sibuk dengan itu, kita akan apa? Kita akan lembut hati kita dan kita akan selalu memperhatikan kekurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai di sini ini ada pertanyaan ya, ini apa tujuannya ini? Bagaimana pandangan antum orang mengajak berwala kepada pondok atau ustadznya? Apa betul seperti itu? Ya, harus kita perhatikan dulu apa masalahnya. Kemudian seperti apa? Ya, yang pasti tadi sudah saya sampaikan, ya, kaidah yang keberapa tadi? Hendaklah kita berwala kepada orang beriman. Lihat benderanya, apa tujuannya? Menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, maka kita perhatikan hal tersebut. Ya, perhatikan hal tersebut. Dan juga di samping menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, kata Syekh Soleh, ya, bin Abdul Aziz Al-Syekh, juga persatuan fisik itu juga jangan dilalaikan. Ya, jangan dilalaikan. Mari kita para jemaah senantiasa untuk bersama-sama dan senantiasa kita untuk apa? Untuk membekali diri dengan ilmu. Kita sibuk masing-masing dengan kekurangan kita. Coba kalau antum sibuk dengan kekurangan masing-masing, ya, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa, ya, banyak kita baca Quran, banyak kita baca kitab, baca buku, insyaallah semoga Allah taala bisa memberikan yaitu kebaikan-kebaikannya kepada kita sekalian. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan barisan kaum muslimin, terutama adalah kalangan Ahlussunnah, Salafus Saleh, Salafiyun. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya.